Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kita kembali lanjutkan sampai masih pada al-qaidatus saniyah, kaidah yang kedua. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'lam, adalah a'lam, yaitu alam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsaf, dan sekaligus merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. A'lam, jika ditinjau dari penunjukan nama-nama tersebut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan awsaf merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jika ditinjau dari penunjukan nama-nama tersebut pada setiap makna atau sifat yang dikandungnya. Dan apabila ditinjau dari segi alamnya, maka seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mutaradifah, yaitu sama antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan pada satu zat yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-alim sama dengan al-basir, sama dengan as-sami, dan seterusnya. Akan tetapi jika ditinjau dari awsaf sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah mutabayinah, berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing dari setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut mengandung makna atau sifat yang berbeda dengan makna dan sifat yang dikandung oleh nama yang lainnya. maka As-Sami itu tidaklah sama dengan Al-Basir, karena As-Sami mengandung sifat atau makna As-Sam'u, sedangkan Al-Basir itu mengandung makna Al-Basar yang tentunya berbeda dengan As-Sam'u. Demikian pula dengan Al-Khaliq, ya, tidak sama dengan As-Sami, ya, karena Al-Khaliq menunjukkan pada makna Al-Khalqu, sifat Al-Khalq, sedangkan As-Sami menunjukkan pada sifat atau makna As-Sam'u. Itulah kaidah yang kedua tersebut. Adapun dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam dan ausaf, adalah merupakan nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Aqaf, Al-Ahqaf ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurur rahim, wa huwa al-ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, maha pengampun, war rahim, lagi maha penyayang. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghafur, Al-Ghafur yang maha pengampun, Zur-Rahmah yang memiliki sifat Ar-Rahmah. Perhatikan dan bandingkan kedua ayat tersebut. Ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 8 dengan ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Ayat yang kedua tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ayat ini menunjukkan annar rahim huwal muttasafu bir rahmah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ar-rahim, ya, ar-rahim yang sebagaimana pada ayat sebelumnya Al-Ahqaf ayat 8, wa huwal ghafuru ar-rahim. Lihat susunannya hampir sama. Ya, wa huwa wa rabbuka, wa huwa rabb, ini sama-sama Allah SWT. Kemudian al-ghafur, wa rabbukal ghafur, wa huwal ghafur. Yang bedanya pada ar-rahim dengan zir-rahmah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ar-rahim pada ayat Al-Ahqaf tersebut itu adalah Zur-Rahmah pada ayat Al-Kahfi. Pada ayat Al-Kahfi, Ar-Rahim pada ayat Al-Ahqaf itu adalah Zur-Rahmah pada ayat Al-Kahfi. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim tersebut adalah Zur-Rahmah. Ar-Rahim adalah Zur-Rahmah. Sementara Ar-Rahim itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Zur-Rahmah adalah sifatnya. Zur-Rahmah adalah sifatnya. Ini jelas menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam dan apa? Ausaf. Nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menurut Ijma' Ahlul Lughah dan Ahli al-urf, ya, bahwasanya tidaklah kita menamai seseorang itu alim kecuali dia memiliki apa? Ilmu. Ya, tidaklah kita menamai seorang itu sami kecuali dia memiliki mempunyai apa? as-sam' pendengaran. Tidaklah kita menamai seorang itu al-basir kecuali pasti dia mempunyai apa? Al-basir, penglihatan. Ya, kalau misalnya ada orang buta lalu kita panggil ya basir, wahai al-basir, tentu dia akan merasa tersinggung. Ya, tentu dia akan merasa apa? Tersinggung, ya enggak? Mentang-mentang kita enggak melihat, buta gitu, ya, dipanggil dengan al-basir. Ya. Justru dia akan terhina dan tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bahwa namanya al-basir itu adalah orang yang melihat. Sementara dia orang buta lalu dipanggil dengan al-basir. Ini mengejek namanya. Ya. Ngejek dia. Jadi ini sudah secara urf, ya, atau akal, ya, namanya orang yang alim itu ya jelas punya ilmu. Mana mungkin orang disebut alim lalu dia bodoh, ya enggak? Tidak mungkin. Ini secara lugo dan secara akal, ya, urf juga demikian. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang seterusnya, itu pasti menunjukkan bahwa di dalam nama tersebut ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dalilnya. Ya, secara dalil dari Al-Qur'an telah kita sebutkan tadi. Dalil dari Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf ayat 8, wa huwal ghafurur rahman, dan surah Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafurur rahman. Kita lihat bagaimana, ya, menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim pada ayat Al-Ahqaf tersebut adalah Zarrahmah yang ditunjukkan dalam surah Al-Kahfi ayat 58 tersebut, yang itu adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah yang kedua adalah dalil secara bahasa, ya, urf, ya, yang menunjukkan bahwa tidaklah seorang yang tidak namanya dengan alim kecuali dia punya ilmu, al-basir kecuali dia punya al-basar, penglihatan. Ya. Itu adalah dalil atas kaidah yang kedua tadi, yang menunjukkan pada kita bahwasanya asma Allah taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan a'lam wa asaf, nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, wa bihadza ulima dalalu man salabu asma Allah taala ma'aniha min ahli ta'til, ya, wa qalu inna Allah taala sami'un bila sam'in wa basirun bila basarin wa azizun bila izzatin wa hakadha. Berdasarkan kaidah ini, ya, dengan kaidah ini yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan a'lam, nama sekaligus awsaf, sifat bagi Allah, dengan kaidah ini, ya, menunjukkan pada kita akan batilnya dan sesatnya mereka-mereka yang menafikan sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka-mereka ahlut ta'til, dari kalangan ahlut ta'til atau ahlun nafi, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya, dan yang sepaham dengan mereka, yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sami'un bila sam'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dinamai dengan as-sami', Allah dinamai dengan sami' bila sam'in, tapi Allah tidak punya sam'un, pendengaran. Ya. Basirun bila basrin, Allah itu basir tapi tidak punya basar, tidak punya penglihatan. Masuk akal enggak? Ini jelas tidak masuk akal. Ya, masa seorang Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan sami bila sam'in, dinamai dengan sami tapi tidak mendengar, basir tapi tidak melihat, ya alim tapi tidak punya ilmu, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya azizun bila izza, aziz tapi tidak punya izza. Ya, ini keyakinan mereka. Ya. Keyakinan daripada ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Ya, mungkin kita berpikir ah enggak masa sih, mana mungkin? Ya, mana mungkin ada orang mengatakan bahwasanya Allah itu sami tapi tidak punya pendengaran? Allah itu basir tapi tidak punya penglihatan? Ah, enggak mungkin. Ya. Tapi ternyata kenyataan seperti itu. Ya, apa alasan mereka? Apa syubhat mereka sehingga kemudian mereka berkeyakinan, beranggapan seperti itu? Alasannya, dalnya, perhatikan ya. Al-muallif rahimahullahu taala berkata, wa allalu zalika. Adapun alasan mereka, ya, adapun alasan mereka, syubhat mereka beranggapan demikian, berkeyakinan seperti itu. Allah itu sami tapi tidak mendengar, Allah itu basir tapi tidak melihat. Ya, dalilnya kata mereka, anna subutas sifati yastalzimu ta'addudal qudama'i. Ini syubhat mereka. Ini dalil mereka. Ya. Yaitu apa? Anna subutas sifat, bahwa penetapan sifat, apabila kita menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengakibatkan berbilangnya al-qudama. Al-qudama yaitu jamak dari al-qadim. Banyaknya al-qadim, al-qadim. Al-qadim itu ya sifat atau zat. Artinya qadim ini menunjukkan bahwa setiap sifat itu yang kita tetapkan masing-masing punya apa? Masing-masing punya zat tersendiri yang berdiri sendiri, yang sifatnya itu qadim. Ya, jadi pendengaran itu punya zat tersendiri, penglihatan itu punya zat tersendiri, ya. Penglihatan itu punya zat tersendiri, ilmu itu punya zat tersendiri. Ya, yang semua zat ini, semua sifat ini yang masing-masing punya zat tersendiri, itu semuanya apa? Qadim. Semuanya apa ya kha? Semuanya qadim, terdahulu. Ya, terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zatnya itu apa? Qadim. Ya, terdahulu. Tidak ada yang mendahulunya kan? Dia pertama terdahulu. Ah, mereka punya keyakinan seperti itu. Kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, akan mengakibatkan banyaknya qudama, qadim-qadim. Kenapa? Karena masing-masing sifat tersebut itu memiliki sifat, memiliki apa? Zat masing-masing berdiri sendiri, yang masing-masing zat itu adalah qadim, kata mereka. Ya, kalau begitu nanti ilah itu adalah berbilang lebih dari satu, ya enggak? Ya, kenapa? Karena zat itu apa? Sifat itu juga qadim. Zat Allah juga qadim, berarti ya, ilah itu berbilang, ya enggak? Lebih dari satu. Ini syubhat mereka, ini alasan mereka, ini keyakinan mereka. Ya, mengakibatkan Allah memiliki apa? Banyak apa? Banyak zat, ya enggak? Kenapa? Karena masing-masing sifat-sifat Allah SWT memiliki apa? Zat tersendiri yang qadim semuanya. Wah, insyaallah faham ini? Paham ini ya, kawan? Maka kalau kita menetapkan sifat, maka akan mengakibatkan berbilangnya apa? Berbilangnya zat tersebut. Berbilangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas bertentangan dengan apa? Tauhid. Ah, kalau begitu daripada mengakibatkan berbilangnya zat, ah, lebih baik kita apa? Menolak dan meniadakan apa? Sifat. Ah, dengan itu kemudian mereka apa? Menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad insyaallah jelas dalil mereka, ya, sampai kemudian mereka menafikan sifat Allah, ya, sudah paham dalilnya, ya, subuhatnya sudah paham itu. Nah sekarang bagaimana jawabannya, ya? Jawabannya, bantahannya ada dua, yaitu dari dalil as-sam'u, yaitu dari dalil as-sam'u yaitu Al-Quran atau as-sunnah, dan yang kedua adalah dalil akal. Dalil akal. Adapun dalilnya dari as-sam'u, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan batilnya keyakinan mereka tersebut, syubhat mereka itu, dalilnya banyak sekali. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj dari ayat 12 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil majid fa'alul lima yurid." Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan banyak sifat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensifati dirinya dengan banyak sifat. Tapi coba lihat, apakah Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya sifat yang Allah sifatkan pada dirinya, apakah kemudian Allah berbilang zatnya? Menjadi berbilang zatnya? Menjadi banyak zatnya? Kita lihat Allah SWT mengatakan, "Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Allah mengatakan innahu huwa. Huwa siapa? Allah. Bentuknya huwa ini mufrad, ya kan? Satu, kan? Yubdi'u wa yu'id. Ini sifat Allah. Yubdi'u wa yu'id. Kemudian apa lagi? Wa huwal ghafurul wadud. Ah, sudah tadi dua. Wa huwal ghafurul wadud. Di sini Allah mensifati, menamai dirinya lagi dengan apa? Dan dia, dia siapa? Allah. Domirnya domir apa ini? Jama' atau mufrad? Domirnya tetap mufrad. Tapi Allah masih mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Allah menamai dirinya ini al-ghafur wal wadud. Dua, kan? Sudah dua, kan? Empat dengan sebelumnya. Tapi domir yang dipakai tetap mufrad, huwa. Iya, kan? Domirnya yang dipakai tetap huwa, mufrad, bukan menjadi huma atau hum. Tidak berubah. Ya. Ya. Jadi domirnya yang dipakai tetap apa? Domir mufrad, ya kan? Tidak berubah menjadi jamak dengan banyaknya apa sih? Sifat atau nama yang Allah miliki. Ah, ini menunjukkan bahwasanya pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sifat itu tidak menyebabkan kemudian Allah menjadi berbilang apanya? Zatnya. Ya, siapa yang mensifati dirinya dengan banyak sifat? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kita akan menolak dan mengingkarinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya dengan banyak sifat. Memangnya kita yang lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah sendiri? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih alim, lebih a'lam tentang dirinya sendiri daripada kita. Ya, Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat dan Allah tetap mufrad, tetap tunggal, tetap satu. Ya, zatnya tetap satu. Ya. Maka kita demikian menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah mensifati dirinya, tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, dan kita tidak boleh meyakininya bahwa menetapkan sifat itu akan mengakibatkan Allah menjadi berbilang. berbilang zatnya. Coba lihat pula dalam surah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan banyak sifat. Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sabbihisma rabbikal a'la. Satu. Ya alladzi khalaqa fa sawwa, khalaqa fa sawwa. Walladzi qaddara fa hada, ya. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Domir yang dipakai semuanya domir apa? Domir mufrad kan? Tidak berubah menjadi berbilang, tidak berubah menjadi jamak. Padahal sifat yang dimiliki Allah tetap, padahal Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat. Ya, ini dalil firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya sifat yang Allah sifatkan pada dirinya, itu tidaklah mengakibatkan kemudian Allah berbilang zatnya pula. Ya. Jadi menetapkan sifat itu tidak melazimkan banyaknya zat bagi Allah. Banyaknya al-qudama yang disifati dengan al-qudama sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahlu ta'til tersebut. Mereka-mereka yang mengingkari dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari as-sam'u. Ya, sekarang dalil al-aqlu. Ya. Dalil secara akal menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh orang-orang ahli ta'til minal mu'tazilah, dari orang kalangan orang-orang mu'tazilah yang mengatakan kalau kita menetapkan sifat akan mengakibatkan berbilangnya apa? Ya, al-qudama atau alias zat. Ya. Kenapa sampai mereka berkeyakinan seperti itu? Bahwa kalau kita menetapkan sifat mengakibatkan berbilangnya zat. Kenapa? Karena mereka ahlu ta'til ini menganggap bahwa sifat itu adalah suatu hal yang terpisah dari apa? Mausuf. Sifat itu adalah suatu hal yang berdiri sendiri yang terpisah dengan apa? Al-mausuf. Apa itu al-mausuf? Yang disifati, yang punya sifat. Jadi menurut mereka sifat itu adalah suatu yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri, punya zat tersendiri, berbeda, terpisah dari siapa? Dari al-mausuf yang disifati. Jadi berani misalnya, berani itu sifat kan? Ah, berani itu adalah suatu yang berdiri sendiri. Tidak bersama dengan orangnya. Ya. Paham? Pintar itu sifat kan? Pintar itu sifat. Itu berdiri sendiri, tidak bersama dengan siapa? Dengan yang pintar, orang pintar tersebut. Nah, sehingga dengan begitu mereka menganggap bahwa kalau kita menetapkan sifat akan banyak apa? Zat. Kenapa? Karena dibangun di atas keyakinan yang keliru, yang menganggap bahwa sifat itu adalah suatu hal yang berdiri sendiri yang terpisah dari al-mausuf yang disifati itu. Kita lihat kata Syekh, ya, fali anna sifati laysat zawatin bainatan. So perhatikan kata Syekh, bahwasanya sifat itu bukanlah suatu zat yang berdiri sendiri, yang baina, yang terpisah dari al-mausuf yang punya sifat, al-mausuf yang punya sifat atau yang disifati. Ya. Jadi sifat itu bukanlah suatu zat yang berdiri sendiri yang terpisah dari al-mausuf. Sehingga kalau kita menetapkan sifat akan melazimkan banyaknya apa? Zat. Bukan. Ya. Bukan suatu hal yang berdiri sendiri yang terpisah dari mausuf. Akan tetapi sifat itu adalah sesuatu yang bersama, ada bersama dengan siapa? Mausuf, ya enggak? Sesuatu atau sifat itu senantiasa bersama dengan apa? Bersama dengan mausuf, tidak terpisah darinya. Ya. Wad insyaallah. Fahim, betul? Nah itu. Sehingga apakah kemudian akan mengakibatkan kalau kita menetapkan sifat akan mengakibatkan berbilangnya zat tersebut? Tidak. Kenapa? Karena dia bersama dengan al-mausuf. Satu zat, ya, satu zat dengan mausuf tersebut. Ya. Seperti itu. Wa insyaallah fahimtum? Jelas ya? Selanjutnya di sini ada tambahan yang disampaikan oleh Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya dengan ini pula, dengan kaidah ini pula, dapat kita ketahui anna dahra laisa min asma'illahi ta'ala, bahwasanya ad-dahru itu tidak termasuk sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa itu ad-dahru? Ad-dahru itu apa ya khaw? Ad-dahru itu adalah apa? Ismun lil waqti waz zaman. Dahru itu adalah nama waktu atau zaman. Jadi dahru itu adalah waktu atau apa? Zaman. Ya, dahru itu waktu atau apa? Zaman. Ah, kata Syekh bahwasanya berdasarkan kaidah yang kedua ini, kita menyatakan atau menganggap bahwasanya dahru itu yang merupakan waktu atau zaman itu bukanlah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dahru itu adalah ismun jamid. Ismun jamid tidak mengandung makna apa? Makna yang bisa memasukkannya ke dalam golongan asmaul husna. Ya, dia adalah ismun jamid yang tidak mengandung makna sifat yang bisa menggolongkan ad-dahru itu masuk ke dalam golongan al-asmaul husna. Ya, kenapa? Karena dia hanyalah ismun zaman. Dia hanyalah merupakan waktu atau zaman. Apakah waktu dan zaman mengandung makna al-husna? Hah? Apakah ada zaman waktu tersebut menunjukkan makna al-husn? Makna yang indah, makna yang sempurna? Tidak. Ya. Apa dalilnya bahwasanya ad-dahru itu adalah merupakan nama waktu atau zaman? Merupakan waktu atau zaman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Dan berkata mereka, siapa mereka ini? Mereka yaitu orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ya. Mengingkari adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan. Kata mereka, qalu wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah hidup kita itu melainkan hanya hidup di dunia ini saja, kata mereka. Tidaklah hidup kita itu melainkan hanya hidup di dunia ini saja. Namu tuwanahya, kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna, tidak ada yang membinasakan kita, tidak ada yang menghancurkan kita, illa ad-dahru, kecuali siapa? Kecuali ad-dahru. Tidak ada yang menghancurkan kita. Ya, kita hidup di dunia ini saja. Ya, kita hidup dan mati di dunia ini saja. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali apa? Ad-dahru. Apa maksud mereka dengan ad-dahru? Yaitu apa? Mururul layali wal ayyam. Yaitu perputaran siang dan malam. Hanya itu. Itu yang menghancurkan kita, itu yang membinasakan kita, itu pergantian perputaran siang dan malam terus sampai tua kemudian mati lagi. Itulah menghancurkan kita. Ya, perputaran waktu aja. Jadi maksud mereka dengan ad-dahru adalah apa? Mururul layali wal ayam dan al-murur wal al-murur al-lala al-layali wal al-yam, ya al-murur murur al-layali wal ayam itu merupakan apa? Perputaran waktu dan perputaran malam dan siang itu apa? Itu adalah waktu pergantian waktu saja. Perputaran zaman saja itu yang menghancurkan kita, kata mereka. Itu masuk mereka dengan ad-dahru. Nah, dengan demikian jadi jelas bahwasanya ad-dahru itu bukanlah termasuk apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husnah. Karena ad-dahru hanyalah merupakan ismun jamid yang tidak mengandung makna yang bisa memasukkannya ke dalam golongan al-asmaul husnah. Wadin insyaallah ikhwah jelas. Nah, lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru. Ya, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul layla wan nahar, biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, ya, dan juga al-Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam telah menyakitiku. Kenapa? Yasubud dahra. Karena mereka anak Adam telah yasubud dahra, telah mencaci maki ad-dahr. Ad-dahru waktu. Ah, ini dalil yang melarang kita mencelah waktu. Mencaci maki waktu. Ah, waktu sial ini. Kalau misalnya dagangannya enggak laris, ngumpatlah. Aduh, ini sial nih. Ya. Waktunya ini sial banget nih. Banyak kita terkadang mengumpat waktu, ya enggak? Mengumpat zaman. Ya. Waktu sial lah. Terus waktu apa lagi? Waktu celaka lah. Ya. Dan sebagainya. Ya, atau mensifati waktu-waktu atau hari dengan apa? Hari-hari celaka, ya, waktu-waktu celaka dan sebagainya. Nah, ini dalil yang melarang kita untuk mencaci maki atau mencela waktu. Ya subbud dahra, karena itu menyakiti Allah. Yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku dengan mencela apa? Ad-dahr. Wa ana ad-dahru, padahal saya adalah apa? Ad-dahru, kata Allah SWT. Wa ana ad-dahru, sementara saya itu adalah ad-dahru. Biyadil amru uqallibul layla wan nahar, di tanganku segala al-amr, segala perkara. Ya, uqallibul layla wan nahar, saya membolak-balikkan apa? Al-layl wan nahar. Nah, apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya ad-dahru adalah merupakan nama Allah? Ya. Kalau kita lihat, wah, berarti ad-dahru termasuk nama Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Wa ana ad-dahru, saya adalah ad-dahru. Kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ad-dahru termasuk apa? Nama Allah, ya kan? Iya kan? Padahal tadi kita telah menyatakan bahwasanya ad-dahru bukan termasuk nama Allah. Terus bagaimana dengan hadis ini? Ya. Taib. Ya. Ya sebut dahar, mencaci maki dahar, mencaci maki waktu, az-zaman. Ya. Nah, perhatikan. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ana ad-dahru, dan saya adalah apa? Ad-dahru. saya adalah dahru. Ya, ini ditafsirkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Jadi jangan dipotong-potong atau jangan diputus. Ya. Pada hadis berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tanganku segala apa? Perkara, segala urusan, segala masalah. Ya, al-amr. Perintah juga, ya. Uqallibul laila wan nahar. Saya yang uqallib, itu apa? Membolak-balikkan apa? Al-lail, malam, wan nahar dan siang. Ya. Ini menunjukkan biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Bahwasanya maksud dari perkataan Allah wa ana dahru, saya adalah dahru, yaitu maksudnya apa? Ana khaliqud dahr, saya adalah apa? Pencipta ad-dahru. Biyadil amru, di tanganku segala perkara. Berarti di tangan segala hal itu ada di tangan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Itu maksudnya ana ad-dahr, yaitu ana, saya, kata Allah, yang menguasai, menciptakan khaliqud dahr tersebut, malikud dahr. Ditambah lagi Allah mengatakan biyadil amr, apa? Allah mengatakan apa? Uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan, saya membolak-balikkan al-lail wan nahar. Ya, di mana al-lail wan nahar itu apa? Tadi telah dijelaskan al-lail wan nahar termasuk apa? Ad-dahru, ya enggak? Ya. Al-lail wan nahar termasuk apa? Adalah ad-dahru. Uqallib, jadi Allah membolak-balikkan ad-dahru. Kalau sekiranya ad-dahru itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, berarti al-muqallib huwal muqallab. Kalau nama Allah Subhanahu, kalau ad-dahru itu termasuk nama Allah, berarti al-muqallib huwal muqallab. Berarti yang membolak-balikkan dia pula yang al-muqallab, yang dibolak-balikkan. Allah yang membolak-balikkan ad-dahru, ya enggak? Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Sementara siang dan malam itu adalah apa? Ad-dahru. Berarti Allah membolak-balikkan ad-dahru. Kalau kita menganggap bahwasanya ad-dahru itu adalah nama Allah, berarti Allah membolak-balikkan dirinya sendiri. Gitu? Ya, ikhwah. Tidak mungkin Allah membolak-balikkan dia pula yang dibolak-balikkan. Wa insyaallah jelas ini menunjukkan bahwasanya ad-dahru yang tidak termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akhir pembahasan kita dari al-qaidatul as-saniyah, kaidah yang kedua. Jelas insyaallah ya khah. Paham ya? Jangan ngantuk ya. Ini masa-masa ngantuk. Saat-saat ngantuk ya. Yang ngantuk silakan wuduk dulu ya. Taip, sekarang al-qaidatus salisah. Ya, sabar ya, tinggal setengah jam kayaknya. Sampai setengah tiga kan? Ya, mana penelitiannya? Ya. Sampai jam 2.30 kan? Sekarang jam berapa? Wah, lumayan. Bisa selesai ya kaidah 3 dan 4 nih. Taib, al-qaidah itu as-salisah, kaidah yang ketiga. Asma Allah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin ahaduha sebutu zalikal isminillahi azza wajal asani sebutu sifati allati tadammanaha lillahi azza wajal asalisu sebutu hukmiha wa muqtadaha wa indallat ala wasfin gari muta'addin tadammanat amraini ahaduha sebutu zalikal ismillahi azza wa jal wasani sebutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Ini adalah al-qaidatu as-salisah, qaidah yang ketiga, yaitu apa? Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, indallat ala wasfin muta'addin, apabila menunjukkan atau mengandung sifat yang muta'addi. Apa itu muta'addi? Apa muta'addi? Nahwu, kalau nahwu apa? Butuh objek. Ya. Tep, muta'addi yata'adda ilal ghair. Yata'adda yaitu berpengaruh, mempengaruhi ghairah yang lainnya. Ya, berpengaruh kepada yang lain. Berarti ada yang lain yang bisa merasakan apa? Pengaruh daripada sifat tersebut. Misalnya, ya, kita atau anak itu memukul anjing. Ya, anak itu memukul anjing. Berarti apa? Memukul itu termasuk muta'addi. Kenapa? Karena ada yang bisa merasakan pukulan itu, yaitu siapa? Anjing tersebut. Ya, jadi namanya bisa mempengaruhi, bisa berpengaruh ya kepada yang lain, ada yang bisa merasakan akibatnya. Wadih. Tep. Ah, nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, yaitu apa? Mengakibatkan atau berpengaruh kepada yang lainnya. Asmaullahi ta'ala indallat ala wasfin muta'addin, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengandung sifat yang muta'addi, yaitu mengandung sifat yang bisa dirasakan pengaruhnya, akibatnya oleh makhluk. Ya. Maka tadammanat salasata umur. Maka mengandung tiga arkan. Tiga rukun. Ya. Mengandung tiga hal. Mengandung tiga rukun, tiga perkara. Sama semua. Apa itu? Nah, yang pertama, ahaduha, kita harus sebutu zalikal ismi lillahi azza wajal. Kita harus menetapkan, ya, kita harus menetapkan nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menetapkan nama tersebut sebagai nama bagi Allah. Itu sikap kita yang pertama. Jadi kalau kita mengetahui di sana ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang muta'addi, ya, maka sikap kita yaitu bagaimana? Kita harus menetapkan, kita harus menetapkan nama itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadih? ya, seperti contohnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat apa? Ar-Rahmah. Dan sifat Ar-Rahmah itu adalah sifat yang apa? Berpengaruh pada yang lain. Berarti kenapa? Karena di sana ada hamba-hamba Allah SWT yang merasa dirahmati, ya enggak? Dirahmati. Allah memberikan rahmat, yarham, ya enggak? Berarti Allah merahmati, ya kan? Berarti ada yang merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu makhluk. Nah, maka kita harus menetapkan Ar-Rahman ini sebagai nama bagi Allah SWT. Itu sikap kita pertama. Kemudian sikap kita yang kedua, yaitu apa? Subutus sifatillati tadammana lillahi azza wajalla. Sikap kita yang kedua, yaitu kita harus menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Sifat yang ditunjukkan atau yang dikandung oleh nama tersebut, yaitu apa? Sifat apa? Ar-Rahmah. Kita harus menetapkan bahwasanya Ar-Rahmah itu merupakan sifat dari siapa? Sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Kemudian sikap kita yang ketiga, yaitu apa? Subutu hukmiha lillahi, ya, subutu hukmiha wa muqtadoha. Ya, itu apa? Kita harus menetapkan hukumnya dan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Apa itu hukumnya? Hukumnya daripada nama Allah SWT Rahman itu apa? Allah yarhamu ibadahu. Yaitu apa? Allah merahmati. Ya kan? Allah merahmati, Allah menyayangi hambanya. Ya, kemudian konsekuensinya ya, ya kita istilahnya apa? Ada yang mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Ya, kita harus akui itu semua. Ya, kemudian ada yang di misalnya diampuni oleh Allah SWT akan tobatnya. Ya, kita harus akui itu. Ah, enggak mungkin Allah mengampuninya. Tidak. Konsekuensi dari nama Allah SWT Ar-Rahmah, sifat Ar-Rahmah itu konsekuensinya apa? Allah merahmati, Allah mengampuni hambanya, ya enggak? Menerima taubat hambanya, itu semua konsekuensi daripada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ar-Rahmah, Ar-Rahman, ya. Nah. Kemudian wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin. Namun jika nama Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak mengandung sifat yang muta'addi. Ghairu muta'addi artinya sifat yang dikandungnya, yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak muta'addi, tidak berpengaruh kepada yang lain atau lazim, ya kan? Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita hanya dua, yaitu yang pertama dan yang kedua tadi. Yang ketiga tidak ada, kan? Tidak ada apa? Kenapa? Karena yang ketiga itu katanya dengan apa? Dengan yang merasakannya, ya enggak? Ya, wadi? Nah, karena ini sifatnya yang dikandungnya adalah sifat yang ghairu muta'addi, tidak yang ya ta'assar, tidak berpengaruh pada yang lain, maka sikap kita hanya ada dua, yaitu yang pertama menetapkan sifat nama tersebut sebagai nama bagi Allah, dan yang kedua adalah menetapkan sifat yang dikandungnya sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ya, contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ya. Maka kita menetapkan Al-Hayyu sebagai nama bagi Allah, dan menetapkan sifat al-hayah yang dikandungnya sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu selesai kita dari al-qaidatus salisah. Ya, singkat ringkas. Ini menjelaskan ya, jadi qaidah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita semestinya terhadap sifat-sifat Allah, terhadap nama-nama Allah SWT. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah itu ada dua jenis, ada yang muta'addi dan ada yang ghairu muta'addi. Masing-masing kita jelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap ya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat yang muta'addi dan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung sifat yang muta'addi. Ya, jelas insyaallah ya kah? Faham tom? Taip. Itu adalah al-qaidatu as-salisah. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Ya, perhatikan jangan turuh. Untuk kaidah yang keempat butuh sedikit keseriusan. Ya. Untuk kaidah yang keempat. Tem. Ya, kaidah yang keempat ini kaitannya dengan dilalatul alfaz. Ya, kaitannya dengan apa ya, kha? Dilalatul alfaz. Biasanya ini dipelajari di usul fiqh. Pelajaran usul fiqh. Ya, tentang hal ini, dilalatul alfaz. Baik. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizami. Ya, dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizami. Penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ala zatihi, pada zat Allah, wa sifatihi, dan pada sifat Allah, itu dengan tiga cara, yaitu dengan cara mutabaqah, kemudian dengan cara tadammun, dan dengan cara iltizam. Oke? Paham semua? Penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala pada zat Allah dan sifat Allah itu ada tiga cara. Dengan cara mutabaqah, wa bitadammuni, dan dengan cara tadammun, dan wa bil iltizami, dan dengan cara iltizam. Sebelum kita membahas kaidah yang keempat ini, kita akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu tiga macam istilah tadi, yaitu adalah al-mutabaqah, at-tadammun, dan al-iltizam. Tep, perhatikan. Di antara macam-macam dilalatul alfaz, ya, di antara macam-macam dilalatul alfaz yaitu penunjukan dari suatu lafaz, ya, itu ada yang disebut dengan dilalah mutabaqah. Yang pertama, ada yang disebut dengan dilalah mutabaqah, dan yang kedua disebut dengan dilalah tadammun, dan yang ketiga ada yang disebut dengan dilalah iltizam. Ya, dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, dan dilalah iltizam. Tep. Yang pertama yaitu adalah dilalatul mutabaqah. Yang pertama adalah dilalatul mutabaqah. Apa yang dimaksud dengan dilalah al-mutabaqah? Ada yang tahu? Ya, ada yang pernah dengar? Yang dimaksud dengan dilalah al-mutabaqah yaitu adalah dilalatul labzi ala musammahu ala musammahu au ala jami'i afradihi mutabaqatan mutabaqatan mutabaqatan yaitu bersesuaian, bersesuaian atau sekaligus atau bersamaan, bersesuaian mutabaqatan yaitu bersesuaian, bersesuaian atau bersamaan. Jadi yang dimaksud dengan dilalah mutabaqah yaitu adalah dilalatul labzi ala musammahu au ala jami'i afradihi mutabaqatan. Yaitu apa? Dilalatul labz yaitu penunjukan suatu lafaz, penunjukan suatu lafaz kepada yang dinamai dengan lafaz tersebut, kepada yang dinamai dengan lafaz tersebut, atau kepada seluruh yang dicakup, atau pada seluruh anggota-anggota yang dicakup oleh lafaz tersebut secara bersesuaian atau bersamaan sekaligus. Paham? Saya ulangi. Penunjukan suatu lafaz pada seluruh yang dinamai dengan lafaz tersebut atau pada seluruh bagian-bagian atau afrad-afrad yang dicakup oleh nama tersebut, oleh lafaz tersebut secara bersesuaian atau bersamaan. Wadih insyaAllah. Faham toh? Contoh, biar paham. Perhatikan contohnya. Contohnya labzul bait. Lafaz apa? Al-bait, apa al-bait? Rumah. Nah, sekarang kalau kita menyebut rumah, apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami ketika kita menyebut rumah? Hah? Apa yang tergambar? Kalau kita menyebut rumah, apa yang tergambar dari rumah tersebut, dari lapas rumah itu? Rumah ya kan? Rumah dalam hal ini artinya apa? Atapnya, seluruh bangunan rumah, ya enggak? Ya, seluruh bangunan rumah tersebut, atapnya, dindingnya, terasnya, dapurnya dan seluruhnya. Rumah secara apa? Utuh, ya enggak? Ya kan? Rumah secara utuh, ya enggak? Saya melihat tadi rumah. Berarti apa? Tidak mungkin kalau kita menyebut rumah lantas yang dia terbayang atapnya toh, enggak kan? Kalau dia hanya menyebut atapnya, saya tadi melihat atap rumah mengapung. Itu baru atapnya toh berarti kan? Ya enggak? Tapi saya melihat rumah mengapung di bawah banjir. Berarti rumah berarti apa? Rumah utuh, ya enggak? Lengkap, ya kan? Itu namanya dilalatul mutabaqah. Paham? Wadih, jelas? Gampang kan? Ya, lafzul bait, lapas rumah menunjukkan kepada seluruh yang dinamai dengan rumah tersebut. Kalau kita bawakan kepada definisi tadi ya, pengertian tadi, lapas rumah menunjuk kepada seluruh bagian-bagian atau cakupan daripada lapas rumah tersebut, ya enggak? Secara sekaligus bersamaan, ya enggak? Bersesuaian. Paham? Itu namanya dilala apa? Mutabaqah. Masjid, apa yang dipahami? Ya, masjid secara utuh, ya enggak? Mobil, apa yang dipahami dari lapas mobil tersebut? Ya, mobil secara utuh, lengkap dengan segala macam bagiannya. Ya, sepeda demikian pula, motor demikian pula. Paham? Jadi itu namanya dilalah apa? Mutabaqah. Penunjukan suatu lapas al-bait, lapas al-bait kepada seluruh yang dinamai dengan bait tersebut, rumah tersebut. Seluruh bagian-bagian yang dicakup oleh lapas rumah itu. Itu namanya dilalah apa? Al-mutabaqah. Wad insyaallah ikhwan. Paham ini? Jelas? Tayib. Kemudian yang kedua, apa itu dilalah apa? Tadammun. Dilalah apa? Tadammun. Apa tadammun itu? Kandungan. Kandungan atau bagian. Yang dimaksud dengan dilalah tadammun yaitu adalah dilalatul labzi ala ba'di musammahu au ala ba'di ajazaihi tadammunan, yaitu apa? Penunjukan satu lapas kepada sebagian dari yang dinamai oleh lapas tersebut atau pada sebagian dari bagian-bagian yang dicakup oleh lapas tersebut. Paham? Oke. Kalau tadi mutabaqah itu apa? Seluruhnya secara utuh, ya kan? Kalau tadammun hanya pada sebagian yang dicakup oleh lapas tersebut. Wadih insyaallah. Misalnya contohnya al-bait, lapas apa? Rumah. Jika kita maksudkan dengan al-bait tersebut adalah as-saqaf saja, wahda, atapnya saja, atau pada lantainya saja, atau pada dapurnya saja, atau pada dindingnya saja, maka itu dilalah tadammun. Tidak pada semuanya, ya enggak. Hanya pada sebagian yang dicakup oleh lafaz tersebut. Wa insyaallah ikhwan. Paham ya? Itu namanya dilalah apa? Tadammun. Dan yang terakhir yaitu adalah dilalatul iltizam. Dilalatul iltizam. Iltizam itu apa? Kelaziman. Tadi di kaidah pertama telah kita singgung ini. Kelaziman atau apa? Keharusan atau apa? Konsekuensi. Ya? Dilalatul iltizam, keharusan, kelaziman atau konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan dilalatul iltizam? Dilalatul iltizam yaitu adalah dilalatul labzi ala khariji musammahum. Ya, dilalatul labzi ala khariji musammahu, walakin huwa lazimun lahu. Walakin huwa lazimun lahu. Penunjukan satu lafaz, penunjukan satu lafaz ala khariji kepada sesuatu yang berada di luar musammahu, di luar yang dinamai oleh lafaz tersebut, dinamai dengan lafaz tersebut, artinya tidak termasuk ke dalam apa? Ke dalam apa? Apa yang dinamai dengan lafaz tersebut tidak termasuk ke dalam bagian daripada yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Dia adalah sesuatu yang berada di luarnya. Wa insyaallah dilalatul labzi ala khariji musammahu, penunjukan suatu lafaz kepada sesuatu yang berada di luar cakupan daripada lafaz tersebut. Akan tetapi huwa, dia ini, huwa yaitu dia ini, maksudnya apa, siapa dia ini? Yaitu yang berada di luar cakupannya tersebut. Akan tetapi dia yang berada di luar cakupan lafaz tersebut lazim, mesti, harus ada. Lahu, demi apa? Bagi adanya keberadaan daripada lafaz tersebut. Kalau tidak ada dia ini, sesuatu yang berada di luar ini, maka lafaz itu juga tidak ada. Paham? Mesti harus ada. Keberadaan lafaz itu ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar ini. Kalau dia tidak ada, maka lafaz itu juga tidak ada. Paham? Tapi dia tidak termasuk ke dalam bagian daripada lafaz tersebut. Contohnya, contoh dengan contoh akan menjadi jelas pengertiannya. Apa contohnya? Lafaz al-bait, rumah, menunjukkan kepada siapa? Menunjuk kepada siapa? Halamannya apa? Kalau enggak ada halaman masih ada, bisa ada rumah kan? Ini kalau tidak ada dia, rumah enggak ada. Itu loh yang bangun masjid ini. Siapa pembuatnya? Tukang bangunnya, ya enggak? Iya kan? Apakah tukang bangun itu merupakan bagian daripada rumah itu? Kalau kita menyebut rumah termasuk dia? Enggak kan? Tapi dia mesti harus ada. Untuk adanya siapa? Rumah itu. Kalau tidak ada, enggak ada rumah, ya enggak? Paham? Jelas? Tayyib. Itu namanya dilalah iltizam. Itu namanya dilalah iltizam. Contoh kaitannya dengan nama Allah. Tadi telah kita singgung di awal tadi, kaidah pertama. Apa itu? Nama Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Al-Hayyu. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Kalau kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, maka di sana ada apa? Sifat, ya enggak? Kalau kita menyebut nama Al-Hayyu, nama Allah SWT Al-Hayyu, maka di sana ada apa? Ada sifat yang dikandungnya, itu sifat apa? Al-Hayatul Kamilah, sifat hidup yang sempurna, ya enggak? Nah, sekarang kaitannya dengan al-ilmu. Kaitannya dengan al-ilmu. Apakah al-ilmu itu merupakan cakupan daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu? Iya? Tidak. Al-Hayyu tidak sama dengan apa? Al-ilmu, ya enggak? Bukan termasuk cakupan daripada Al-Hayyu. Hayyu hidup, ya enggak? Ilmu ya ilmu, ya enggak? Beda kan? Di luar pengertian hidup kan? Ilmu jalan sendiri, ya enggak? Tapi ilmu ini mesti harus ada bagian namanya Al-Hayatul Kamilah, ya enggak? Ilmu ini mesti harus ada bagi zat yang hidupnya maha sempurna. Kenapa? Kalau dia tidak punya ilmu, maka bukan Hayatul Kamilah namanya, ya enggak? Demikian pula sifat yang lainnya, As-Sam'u, itu bukan cakupan daripada Al-Hayyu, ya enggak? Tapi dia mesti harus ada bagian namanya hidup maha sempurna. Kalau tidak, namanya tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, maka bukan Hayatul Kamilah. Berarti penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu kepada al-ilmu, as-sam'u, wal basar, dan sifat-sifat sempurna yang lainnya, itu dilala apa namanya? Iltizam, merupakan apa? Konsekuensi, ya enggak? Merupakan konsekuensi daripada hidup yang maha sempurna, yaitu apa? Harus punya ilmu, harus punya sam'u, harus punya basar, harus bisa seluruhnya yang merupakan sifat sempurna. Wah, insyaallah itu namanya dilalah iltizam. Penunjukkan lapas al-bait, rumah, kepada yang membangun rumah, itu dilalah apa namanya? Iltizam. Kenapa? Karena tukang bangun itu bukan bagian daripada rumah, ya enggak? Tapi kalau tidak ada, enggak ada rumah. Mesti harus ada untuk adanya sebuah rumah. Wa insyaallah ya kha. Fahimtum? Ah, itu yang dimaksud dengan tiga macam dilalah tersebut. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizam, dan dilalah tadammun. Mudah-mudahan dengan pengertian singkat tadi bisa memberikan pemahaman kita, gambaran kita tentang apa yang dimaksud dengan tiga macam dilalah tersebut, sehingga kita bisa pergunakan untuk memahami kaidah yang keempat ini, yaitu dilalatu asmaillahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa tadammun wa bil iltizam. Dan itu insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan besok insyaallah, pada hari berikutnya, ya. Untuk hari ini kayaknya sudah cukup, ya, karena kalau dijelaskan lanjut tanggung, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya untuk beberapa menit berikutnya, dipersilakan. Mungkin ada yang tidak jelas atau kurang dipahami, silakan. Atau sudah ngantuk sehingga enggak usah lagi dilanjutkan, cukup saja karena sudah ganggu-ganggu paham. Ganggu-ganggu paham atau ganggu-ganggu ngantuk? Tafadhalah. Penunjukkan lapas rumah kepada atapnya saja, ya, kepada tiangnya saja, atau kepada bagian-bagian daripada rumah tersebut. Paham? Tadammun itu bagian, ya. Seperti lapas rumah ada atapnya, ada dapurnya, ada lantainya, ada tiangnya, ada temboknya, ada dindingnya, dan seterusnya. Nah, jika yang dimaksud dengan rumah tersebut yaitu hanya atapnya saja, atau hanya dindingnya saja, atau hanya lantainya saja, maka itu adalah apa? Tadammun, yaitu penunjukan suatu lapas kepada bagian dari yang dinamai, kepada sebagian dari yang dinamai oleh lapas tersebut, ya. Buat insyaAllah jelas. Tep, ada lagi? Tep, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan besok hari. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaih lantas firuka wa atubu ilaiki.